sudah terasa keluh. Tak mampu tuk merayu, lidah terasa keluh. Tak mampu tuk merayu, terbelenggu pesona. Juga bisa tumbuh walau baru.